Hidup satu jalan sampai bahagia. Nokia apa dan sekarang so jadi bagi orang dua baku pisah, soalnya tak mungkin baku balik. Mungkin begini nasib orang dua, baku dapat. Lupa akan jatuh semua itu dulu.